This love community. Halo saudaraku semuanya. Atur nuwun. Udah datangin Monata. Sadari betapa berharga cintamu, menabah dalam ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang tinggal berpisahan kita jauh? Usah kembali Komoditi. Makasih mas. Sabar rek, sabar rek. Terima kasih banyak. Sabar, sabar. Ada Ramayana dan juga Mexico Monata. Makasih ya mas. Sungguh aku salah membuat hatimu terluka. Takkan ku sia-siakan kembali cintaku selamanya. Satu kembali merangkai cinta tu selamanya. Terluka, takkan ku sia-siakan kembali cintaku selamanya. Sungguh aku sadar membuat hatimu terluka, takkan ku sia-siakan. Selamanya.